Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Imam As-Suyuti rahimahullah wa akhraja 'an Ikrimah ibn Khalid qala dakhala ibnun li'Umar ibn al-Khattab عليه وقد ترجل ولبس ثيابا حسنا. Suatu hari seorang dari anaknya Umar ibn al-Khattab datang menemuinya. Waqad tarajjala, sudah bersisir rapi. Walabisa thiyaban hasanan, memakai pakaian yang bagus. Menemui Umar, menemui bapaknya. Fadarabahu Umar bidjurrah hatta abkahu. Dipukul oleh Umar anak tersebut sampai menangis. Anak kecil. Faqalat lahu Hafsah, maka berkata Hafsah kepada bapaknya, lima darabtahu, mengapa engkau pukul dia? Ini dia enggak salah, enggak apa kok dipukul. Qala ra'aituhu qad a'jabathu nafsuh. Aku lihat anak ini sudah kagum dengan dirinya sendiri. Fa ahbabtu an usaghiraha ilaih, dan aku ingin mengecilkannya kembali kepadanya. Ini jangan sok, jangan merasa begini, jangan merasa begitu. Demikian Umar mendidik anak-anaknya supaya tidak sombong, tidak bangga diri, tidak riya. Ikhwan bin na'azakullah, tentunya tidak setiap orang yang memakai pakaian yang bagus berarti dia bangga diri, tidak. Karena pernah ditanyakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami suka memakai pakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus, apakah itu kesombongan? Kata Nabi, tidak. Innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Tetapi yang namanya kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sehingga tidak mengapa memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang rapi, bahkan dianjurkan yang demikian. Khususnya ketika ke masjid, pakai pakaian yang baik, pakai sesuatu yang bagus. Tetapi Umar melihat, kata beliau, ra'aituhu qad a'jabathu nafsuh, aku lihat dia sedang atau sepertinya membanggakan dirinya, maka aku pukul dia. Wa akhraja an Ma'mar an Lais ibn Abi Salim anna Umar ibn al-Khattab qala la tusammu al-hakam wala abal hakam fa inna Allah huwa al-hakam. Diriwayatkan bahwa Umar ibn al-Khattab berkata, jangan kalian menamakan diri kalian dengan hakam atau abal hakam, karena sesungguhnya al-hakam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau al-hakam adalah Allah subhanahu wa ta'ala, berarti yang boleh adalah abdul hakam. Wala tasammu tariq as-sikkah, dan jangan menamakan tariq dengan sikkah. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhraj al-Baihaqi fi syu'ab al-iman dari Dhahhak, dia berkata, qala Abu Bakr, wallahi la wadittu anni kuntu syajaratun ila janbi at-tariq. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku sangat berharap kalau aku ini hanya sebuah pohon di sisi jalan. Famarra alayya ba'irun, kemudian datang seekor unta. Fa'akhadhani, kemudian mengambil aku. Fa'adkhalani fahu, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Falaqanani thumma zdardani thumma akhrajani ba'ra, kemudian mengunyahnya kemudian menelannya, kemudian keluar menjadi kotoran unta. Ya, ini berharap kalau aku hanya sebuah pohon yang dimakan oleh unta, kemudian sampai jadi ba'ran, kemudian jadi tanah kembali. Lam akun basyaran. Ya, ini duhai kiranya kalau aku tidak menjadi manusia yang akan dihisab. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, ketakutan para sahabat terhadap yaumul hisab. Umar bin Khattab juga mengatakan kalimat yang semirip dengan itu. Ya laitani kuntu kabsh ahli. Ya laitani kuntu kabsha ahli. Samanuni ma bada lahum hatta idha kuntu ka asmani ma yakun zarahum man yuhibbuna fadabahuni lahum. Duhai kiranya aku menjadi kambing milik keluargaku yang mereka gemukkan aku, asmanuni, yang dijadikan gemuk dengan diberi makan, hingga ketika aku menjadi asman mayakun, menjadi paling gemuknya, datang menjarahi mereka tamu-tamu dari orang-orang yang mereka sukai, fadabahuni, kemudian mereka menyembelih aku, kemudian dijadikan sebagiannya sebagai daging bakar, sebagiannya menjadi masak, kemudian mereka memakan aku. Walam akun basyaran, yakni berharap kalau aku ini bukan manusia, karena binatang ternak tidak dihisab, tidak dihitung, tidak masuk jannah, tidak masuk nar. Mereka khawatir kalau dihitung akan masuk ke dalam neraka, yang mereka takutkan. Dan ini ciri-ciri keimanan. Seorang yang takut pada api neraka berarti dia punya iman. Adapun mereka yang tenang-tenang dengan neraka dan tidak takut pada neraka, berbuat dosa seenaknya, melakukan kemaksiatan seenaknya, kemudian berkata kami akan masuk surga, dosa kami pasti akan diampuni, ini justru orang yang dipertanyakan keimanannya. Qala, dikatakan selanjutnya, wa akhraja Ibnu Asakir an Abi al-Bukhturi qala kana Umar ibn Khattab yakhthubu 'ala al-mimbar. Disebutkan, dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Abi al-Bukhturi bahwasanya Umar ibn Khattab pernah berkhutbah di mimbar. Tetapi hadis-hadis yang di atas ini semuanya, asar-asar ini memiliki kelemahan-kelemahan, barakallahu fikum. Sedangkan yang ini yang akan kita baca disebutkan dengan inqita', terputus sanadnya. Ketika berkhutbah di mimbar, datang kepadanya Husain ibni Ali, anak kecil. Faqala inzil min mimbari abi, turunlah engkau dari mimbar bapakku. Kata Umar, mimbari abika, la mimbari abi. Ya, mimbar bapakmu, bukan mimbar bapakku. Man amaraka bihada, siapa yang menyuruhku yang demikian? Siapa yang menyuruhmu mengucapkan begini? Faqama Ali, maka bangkitlah Ali bin Abi Thalib. Wallahi ma amarahu bihada ahad. Sungguh demi Allah, enggak ada yang menyuruh anak ini sehat, satu orang pun. Ini anak itu lancang sendiri berbicara. Amala auja'annak ya ghadar. Ali marah pada anaknya. Sungguh aku akan lukai engkau, aku akan pukul engkau, wahai anakku. Faqala, berkata Umar, la tauja', jangan pukul dia. Ibn akhi, anak pamanku. Faqad sadaqa, ucapannya benar. Mimbari abihi, ini mimbar bapaknya. Yani karena Husain dan Hasan adalah cucu dari Rasulullah SAW. Anaknya Ali bin Abi Thalib dari istrinya Fatimah binti Rasulullah SAW. Sehingga kata Umar, jangan pukul dia, dia benar. Mimbar bapaknya. Disebutkan oleh Suyuti, isnaduhu hasan. Dan disebutkan dalam footnote-nya, qara fa huwa munqati', bahwa ini sanadnya terputus, wallahu taala a'lam. Wa akhraja Ibnu Sa'ad 'anil Hasan qala awwalu khutbatin khotabaha Umar, awal pertama khutbah yang diucapkan oleh Umar, hamidallahu wa asna 'alaihi, memuji Allah dan menyanjungnya sebagaimana sunnahnya memulai khutbah dengan memuji Allah dan menyanjungnya, innal hamdalillah dan seterusnya, sampai pada amma ba'du faqad ibtulitu bikum wabtulitum bi, sungguh aku telah diuji dengan kalian dan kalian diuji dengan aku, karena rakyat diuji dengan penguasanya dan penguasa diuji dengan rakyatnya. Maka kata Umar, faqad ibtulitu bikum, aku diuji dengan kalian dan kalian diuji denganku. Wa khalaftu fikum ba'di sahibi, dan aku menggantikan orang sebelumku dari sahabatku, yaitu Abu Bakar. Faman kana bihadratina basyarnahu bi anfusina, siapa-siapa yang hadir bersama kami di sini, maka akan beritakan berita gembira dengan diri-diri kami. Wa man ghaba anna, dan siapa yang tidak hadir di sini, maka kami akan wakilkan untuknya orang-orang yang memiliki kekuatan dan amanah, ahlul quwwati wal amanah. Wa man yuhsin nazidhu hasanan, siapa yang berbuat ihsan, aku akan tambah kebaikan untuknya. Wa man yusi nu'aqibuhu, siapa yang berbuat jelek, maka aku akan balas dia, akan hukum dia. Wa yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Demikian awal pertama khutbah beliau, singkat, tepat, padat. Siapa yang salah harus dihukum, siapa yang berbuat baik akan diberi kebaikan. Kalian diuji dengan adanya aku sebagai khalifah, dan aku diuji dengan kalian sebagai rakyat. Maka masing-masing harus merasa dirinya sedang diuji, berupayalah untuk lulus dalam ujian. Sabar menghadapi penguasanya, demikian pula penguasanya sabar menghadapi rakyatnya. Masya Allah, kalimat yang ringkas tetapi berisi sangat padat. Wallahu taala alam bissawab, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.